Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, insyaallah kita lanjutkan. Kita masuk pada poin yang keempat dari kitab Fiqhul Muyassar, yaitu kitab Siyam. Kalau menyiapkan buku sama pena tadi sebelum taklim, ya, jangan habis taklim sibuk cari pulpen. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah al-babul awal fi muqaddimat siyam. Bab yang pertama tentang pendahuluan dari puasa. Sebelumnya, di dalam puasa itu sendiri terdapat hikmah yang sangat besar. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah memberikan suatu syariat melainkan di dalamnya terdapat beberapa hikmah. Al-a'idu ila ibadih, yang mana hikmah tadi akan kembali kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memerintahkan hamba-hambanya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pengin mendapatkan keuntungan atau bermakna kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu butuh kepada kita hamba-hambanya, tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan juga melarang, itu manfaat dan faedahnya akan kembali kepada sang hamba tersebut dan bukan kepada Allah. Innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha cukup dan maha kaya dan tidak membutuhkan alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan puasa di antaranya adalah untuk mendidik seorang hamba untuk menjadi seseorang yang qawiyyun adh-dhahir wal batin, menjadi seorang yang kokoh dan kuat zahir dan batinnya. Nah, kekuatan zahir ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya dengan puasa ini akan memberikan kepada seorang hamba di antaranya adalah as-sihah, kesehatan. di mana organ tubuh ini perlu istirahat sebagaimana yang lainnya. Demikian pula dalam puasa akan membentuk seorang muslim memiliki pribadi yang kokoh dan kuat. Di dalam beramal dan juga di dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengajarkan di dalamnya al-ikhlas, belajar untuk ikhlas di dalam beramal tanpa pamrih. Dan sebagaimana yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah syariat itu melalui proses. Melalui proses. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para hambanya syariah salat. Di awal pertama kali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad ketika dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu salat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada beliau untuk melakukannya sehari semalam, khamsina salat. 50 salat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama ini dan bertemu dengan Nabi Musa. Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, madza amaraka rabbuk? Apa yang telah diperintahkan kepadamu Rabbmu?" Nabi menjawab, "Amaranillahu na'am 'ala ummati bi khamsina shalah." Nabi memerintahkan aku untuk umatku 50 salat fi yaumin wa lailah. Sehari semalam. Maka kemudian Nabi Musa AS mengatakan, "Wallahi inna qaumak na'am la yastati'un." Kaummu tidak akan mampu. Nah, sebagaimana kaumku pun tidak mampu. Kemudian sampai berulang kali Nabi Musa AS dan Nabi kita Muhammad SAW bertemu dan menerima wahyu dari Allah, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi umat ini 5 kali salat siang dan malam. Dan ini pun masih dipertanyakan dan disangsikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Salatnya 5 waktu yang diwajibkan kepada hambanya disangsikan, apakah mereka mampu melakukan atau tidak? Sampai Nabi Musa masih mengatakan, "Irji ila Rabbi," kembali engkau kepada Rabbmu. Minta untuk ditakhfif, untuk diringankan lagi. Ya, sampai Nabi mengatakan, "Wallahi astahi min Rabbik," aku malu untuk minta lagi kembali, untuk kembali dan minta untuk diturunkan lagi. Ya, sampai nah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hiya khamsah wa khamsun." Dia itu pada hakikatnya adalah 5. Dia itu zahirnya adalah 5, tetapi hakikatnya adalah 50. Bagaimana? Zahirnya 5 tetapi hakikatnya 50. Na'am, setiap salat diberikan pahala 10 kali lipat. Jadi perintah yang pertama yang 50 tadi, dengan kita melakukan yang 5 ini sudah mencukupinya. La yughayyar wa la yubaddal. Sesungguhnya firman Allah Subhanahu wa taala itu enggak dirubah dan enggak digantikan. 5 waktu yang kita lakukan itu seperti 50 dari pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada kita. Ini di antara proses. Demikian juga proses tentang pengharaman khamr. Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan secara total diharamkannya khamr, tetapi dengan bertahap. Diharamkan kepada kaum muslimin untuk tidak minum ya fi awqatish shalah, ketika mendekati waktu-waktu salat. Kalau sudah jauh dari waktu salat, silakan kalian minum khamr. biasanya orang Arab ini kalau musim dingin, khamr itu seperti air putih. Ya, khamr itu seperti air putih. Dia minum di tenggak siang malam, tidak ada waktu dan na'am kesempatan melainkan mereka minum khamr. Sebagaimana yang mereka sekarang lakukan dengan makan daun qat. Daun seperti daun ya. Apa kalau di sini? Daunnya hijau, batangnya merah. Dia makan setiap waktu. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi terus. Habis waktunya buat makan daun itu. Karena melihat ketergantungan mereka dengan khamr sebagai hikmah dan juga mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam cara berdakwah kepada manusia, maka Allah pun berikan proses di dalam penurunan syariat. Ya, wala taqrabu. Naam, janganlah kalian mendekati khamr ketika mendekati waktu-waktu salat, sehingga siangnya mereka sama sekali tidak minum khamr. Karena waktunya berdekatan, subuh, zuhur, asar, maghrib, kecuali subuh dengan zuhur. Mereka mungkin masih bisa zuhur dengan asar sedikit, asar dengan maghrib sedikit, maghrib dengan isya sedikit. Mulailah mereka minumnya pada isya sampai subuh. Setelah dirasa dan dianggap mereka mampu untuk meninggalkan keseluruhan, maka Allah haramkan secara keseluruhan. Nah, innamal khamru wal maisir. Ya, kata Allah, semuanya khamr, perjudian itu termasuk daripada amalan-amalan syaitan yang tidak boleh untuk kalian lakukan. Mulailah di sini diambil faedah bagaimana Islam di dalam menurunkan syariat kepada hamba-hambanya. Diajarkan hal ini pula kepada Nabi untuk memberikan kepada manusia syariat ini secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan kemampuan mereka. Karena kalau seandainya seorang dai tidak memiliki fikih dakwah, fikih dalam berdakwah, dia akan mental di pertama kali perjalanannya. Ya, Allah SWT mampu untuk ya mengucapkan dalam firman-Nya, khamr itu diharamkan ketika itu juga. Tetapi Allah SWT ingin mengajarkan kepada Nabi maslahat dan juga tata cara dalam berdakwah. Diharamkan setengah dulu. Setelah terbiasa dan ketergantungannya yang tidak terlalu banyak, kemudian diharamkan setelahnya semuanya. Demikian juga puasa. Tetapi kalau puasa berbeda dengan khamr, sebelumnya tidak diberikan syariat puasa. Sebagian para ulama berselisih pendapat apakah sebelum Ramadan ini kaum muslimin diwajibkan puasa. Ya, sebagian dari madzhab seperti Zahiriyah dan Abu Hanifah mengatakan kana awalu fardhi siyam siyamul Asyura. Abu Hanifah dan madzhab Zahiriyah mengatakan puasa yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin sebelum Ramadan itu puasa pada hari Asyura, Muharram. Tsumma nusikhat bi inzali hadhihi al-ayah, kemudian dihapuslah syariat puasa Asyura ini dengan turunnya kutiba alaikum siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam. Dihapuslah dengan puasa Ramadan. Sebagian mereka mengatakan lah, tidak ada sama sekali siyam sebelumnya. Hai. Dan diceritakan oleh sahabat Barra ibn Azib, disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, awal pertama kali disyaratkannya puasa. Qala, kata beliau, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu shaiman, dulu para sahabat Nabi apabila telah hadir waktu puasa Ramadan dan mereka berpuasa pada bulan itu, fahadhar al-iftar, kemudian datanglah waktu berbuka, fanama, kemudian mereka tertidur, qabla an yuftir, sebelum mereka apa namanya berbuka puasa, lam yakul lailatahu wa la yaumahu, mereka tidak boleh makan minum malam dan siangnya, hatta yumsi, sampai sore hari. Jadi puasa mereka selain makan dan minum juga tidak boleh tidur. Kalau tidur pada waktu berbuka, hilang waktu bukanya. Dia tahan malam harinya sampai esok hari. Nah, Taib. Dia tahan malam harinya sampai pagi hari sampai sore harinya. Jadi puasa pada awal pertama kali itu dari sahur sampai sahur, atau dari sahur sampai maghrib. Nah maghrib ini makan, minum, kenyang, ditahan lagi sampai sahur. Terus seperti itu. Taib. Jadi puasa di awal pertama kali pensyariatannya berat. Ya, puasa di awal pensyariatannya pertama kali berat. Nah inilah termasuk daripada faedah yang kita ambil. Seseorang itu kalau sekali kita berikan yang berat, bukan kebaikan yang akan dihasilkan, tetapi apa, akan hilang dan akan bahkan meninggalkan hal itu. Maka Rasul mengatakan, innakum tuba'atsun muyassarin. Sesungguhnya kalian wahai umatku, wahai sahabatku, diutus untuk manusia untuk memberikan kemudahan-kemudahan. Wala mu'assirin, bukan untuk memberatkan manusia. Basyiru wala na'am tunafiru, berikan kabar gembira dan jangan engkau melarikan seseorang dari ketaatan. Taib. Yassiru wala tu'assiru, dan permudah, jangan engkau sulit-sulitkan. Berikan yang mudah sampai dia enak, terbiasa, kemudian tambahi sampai sempurna. Nah, jangan diberikan yang berat-berat. Wa inna Qais ibna Surmah al-Ansari, kata Al-Bara, dulu ada seorang sahabat Ansari, Al-Ansar, namanya Qais bin Surmah, kata beliau. Kana sha'iman, beliau ini dulu berpuasa ketika bulan Ramadan. Falamma hadara iftar, kemudian setelah hadir waktu berbuka, ini maghrib, ata imra'atahu, dia mendatangi istrinya. Faqala laha indaki ta'am, dia mengatakan, wahai istriku, apakah engkau punya makanan? Qalat la, tidak, kata istrinya. Walakin antaliku fa'atlubu laka, tetapi aku akan mencarikan untukmu makanan. Wa kana yaumahu ya'mal faghalabathu 'ainahu, dan Qais ibni Suramah ini hari-harinya dia pakai untuk bekerja dan terkalahkan dengan rasa kantuk ketika sudah datang pada waktu buka. Saking ngantuk karena siang harinya kerja, sudah masuk waktu berbuka ngantuk dan tertidur. Istrinya masih mencarikan makanan dan belum datang. Wa na'am faja'atuhu imra'atuhu, kemudian datanglah istrinya tadi dengan membawa makanan. Falamma ra'atuhu qalat khaibatan lak, ketika datang istrinya menemui suaminya tertidur, dia mengatakan, sungguh sudah kebinasaan, kecelakaan padamu wahai suamiku. Ya, falamma, karena apa? Karena kalau seandainya dia tidur, maka sudah enggak ada jatah untuk berbuka. Enggak ada jatah untuk makan dan minum sampai besok sore lagi. Jadi kalau pas maghrib harusnya dia makan, minum sampai kenyang. Ya, kemudian sholat, setelah itu baru ditahan sampai esok petang lagi. Nah, dia belum makan, belum minum karena enggak ada makanan, tertidur. Jadi kalau pas berbuka dan tertidur, maka hilang jatah untuk berbuka dalam syariat awal pertama kali puasa. Maka istrinya mengatakan, ketika mendapati suami tertidur, sudah celaka bagimu. Falaman tasafan nahar, ya, dia pun harus menahan makan dan minum. Malamnya tidak makan dan tidak minum sampai sore hari. Tetapi ya, Qais ini siang harinya pingsan. Karena tadi malam enggak makan, belum masuk sore, siang harinya pingsan. Karena enggak kuat. Fa dzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disampaikanlah berita ini kepada Nabi bahwasanya ada salah seorang sahabat yang semalam tidak berbuka karena tertidur. Dia pingsan. Fa nazalat hadhil ayah, kemudian turunlah ayat, "Uhilla lakum lailatas siyam arrafatu ila nisaikum." Ya, hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum fataba alaikum, ila akhiril ayat. sungguh telah dihalalkan kepada kalian malam hari puasa. Nah, sebelumnya malam hari seperti siang hari, kalau kita sudah makan waktu maghrib, minum, kenyang, sudah sholat, sudah kesananya, sudah gak boleh makan, minum lagi sampai, nah kalau ini sampai esok hari lagi. Jadi makannya cuma sekali, maghrib ini kita makan, nunggu esok hari malam sampai pagi hari, sore hari baru makan lagi, terus seperti itu, makanya sekali. Ini awal pertama kali. Nah, ketika melihat daripada para sahabat yang seperti ini, sampai mereka terjatuh dan pincang di siang hari, maka Allah pun ringankan. Ya, ringankan menjadi syariat yang kita lakukan sekarang ini. Kita puasa dari sahur sampai maghrib. Malamnya bebas. Makan, minum, ya, jima dan lain sebagainya bebas. Yang kita ya disyariatkan untuk menahan makan dan minum hanya dari mulai tulu sampai ghurub. Tulunya fajar sampai ghurub ya syams. Tenggelamnya matahari. Fa farihu biha farhan syadida. Maka mereka pun sangat senang dengan hal ini. Ini menunjukkan bahwasannya tabiat manusia itu suka dengan yang ringan dan sesuai dengan kemampuan. Kalau berat, maka mereka akan lari. Baik, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini pun memberikan faedah kepada nabinya bahwasanya nah memberikan sesuatu kepada manusia adalah apa yang ya mereka mampu untuk menerimanya. Kalau belum, jangan diberikan. Kenapa? Akibatnya bukan baik, tetapi suatu kejelekan yang akan kembali kepada dirinya khususnya dan juga kepada kita sebagai penyeru kebaikan. Baik, qala rahimahullahu taala wa fihi iddatu masail. Al-mas'alatul ula ta'rifu siyami wa bayanu arkanihi. Di dalam bab ini ada beberapa masalah. Masalah yang pertama, definisi siyam dan penjelasan rukun-rukunnya. Yang pertama, ta'rifuhu as-siyamu fil lughati al-imsaku 'anil syai. Definisi puasa adalah siyam, secara bahasa itu maknanya imsak, menahan diri 'anil syai, menahan diri dari sesuatu. Asyam e imsak, sum e imsik, sum ya fi'il amrnya, puasalah, tahanlah, imsik, tahanlah. Ini secara bahasa. Wa fi syara', adapun dari syariat kita, al imsaku anil akli wa syurbi wa sa'iril muftirat ma'an niyyati min tulu'il fajri as-sadiqi ila ghurubi syams. Secara syariat, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum dan seluruh pembatalnya. Jima ma'an niyah, disertai dengan niat. Ini penting. Ya, tetapi niat di sini tidak perlu diucapkan, cukup ya dalam hati seseorang. Karena tidak ada syariat Islam memerintahkan kalau puasa harus memakai niat. Yang dilafadzkan tidak ada kecuali haji. Nah, labaik Allahumma hajjan wa umrah atau umrah. Adapun puasa, sholat, maka tidak ada syariat untuk menjaharkan niat. Ya, melafadzkan dengan lisan niat kita, cukup dalam hati. Kita bangun malam, kemudian kita makan sahur, itu niat kita. Nah, karena seseorang yang tidak ingin berpuasa pada pagi hari, tentunya dia tidak akan mungkin malam harinya dia bangun untuk puasa, tidak mungkin. Ya, kalau dia mau bangun dan sahur, berarti sudah meniati ya kalau esok hari untuk melakukan puasa. Jadi niat ini dari sisi jahr wasir ini dibagi menjadi dua. Ada ibadah-ibadah yang memang harus dilafadzkan dengan lisan, ada ibadah-ibadah yang tidak boleh dilafadzkan dengan lisan. Seperti sholat, wudu, puasa, tidak perlu kita pakai usolli, nawaitu. Tidak ada syariat tuntunan yang warid datang dari Nabi SAW. Kalau ada maka silahkan, seperti haji. Kalau kita pengen haji harus ya labaik Allahu hajjan, ya Allah aku menyambut panggilanmu untuk berhaji, aku menyambut panggilanmu untuk umrah. Min tulu'il fajri, sampai dari keluarnya fajar, as-sadiqu fajar sadiq, as-sadiqi fajar sadiq, fajar yang jujur, namanya fajar yang sinarnya merata ke kanan ke kiri, kemudian naik dan terang. Ini fajar, sinar yang keluar di pagi hari, menandakan akan keluarnya matahari. Ini yang diinginkan dengan fajar. Sampai tenggelamnya matahari, Ini batasan seorang untuk berpuasa, bukan adzan ya, bukan adzan batasannya. Jadi adzan bukan batasan orang dalam menahan atau berbuka. Tetapi karena memang sekarang ini mayoritas dengan adzan, maka tidak mengapa. Tetapi yang jadi patokan yang hakiki bukan mereka. Ya, muadzinin bukan, kecuali kalau muadzin di sini memang ya yataharra al-waqtu as-sahih. Dia benar-benar meneliti dan mencari waktu-waktu yang sahih. Boleh kita iktimad dengan mereka, bersandarkan dengan mereka. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Sampai tenggelamnya matahari. Kalau sudah tenggelam matahari, belum ada yang azan, makan. Tidak perlu nunggu azan dulu. Taib. Yang kedua, arkanuhu, rukunnya. Min khilali ta'rifi siyam fil istilah yattadih anna lahu ruknaini asasiyaini huma. Dari apa namanya sela-sela definisi puasa di atas, di dalam ya definisi istilah secara syariat, maka akan jelas bahwasannya puasa memiliki dua rukun yang asasi. Keduanya, al-awwal yang pertama, al-imsaku anil muftirat, yang mencegah, menahan diri dari pembatal. Pembatalnya, min tulu'il fajri ila ghurubi syams, semenjak keluarnya fajar, sinar ya, fajar shadiq, karena ada fajar kadzib, keluar sinar tapi bukan ya sinar menunjukkan keluarnya matahari, bukan, ini fajar kadzib yang naik ke atas sampai tenggelamnya matahari. Wa dalilu ahadza rukni, dalilnya rukun ini adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fal ana bashiruhunna, maka sekarang silahkan kalian campuri istri-istri kalian. Ini perintah yang sebelumnya dilarang tadi. Jadi sebelumnya kalau seorang berpuasa itu biasanya disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab syarah hadis mereka, dulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ketika berjumpa dengan waktu berbuka, mereka makan, minum dan jima. Setelah itu ketika mereka sudah sholat isya, maka ditahan sampai petang lagi. Malam harinya tidak boleh makan. Setelah makan yang tadi sampai waktu isya, maghrib sampai isya tadi, setelahnya ditahan, gak boleh makan lagi, gak boleh minum lagi, gak boleh jima lagi, gak boleh yang lain, sampai nanti petang lagi. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fal'an, maka sekaranglah. Apa sebab turunnya ayat ini tadi? Karena tadi Qais bin Sarmah al-Ansari tadi, nah, ketika datang waktu berbuka, gak ada makanan, ngantuk, tidur. Istrinya datang bawa makanan, mendapati dia tidur, sudah gak makan dan minum sampai petang lagi. Pingsanlah dia di siang hari. Nah, sebab karena inilah menjadi asbabul wurud atau asbabul nuzul, sebab-sebab turunnya ayat ini. Sekaranglah kalian boleh mencampur istri kalian. Wabtahu, dan carilah ma kataballahu lakum, apa yang Allah wajibkan untuk kalian. Silahkan, bebas. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyati minal khaytil aswad minal fajri, sampai jelas tampak bagi kalian benang putih dari benang hitam dari fajar. Wal muradu bil khaytil abiyati wal khaytil aswad bayadun nahari wasawadun lail, yang diinginkan dengan khayt ya, benang putih dan benang hitam, itu adalah terang cahaya dan gelapnya. Bayadun nahar, terangnya siang dan gelapnya malam. Dan ayat ini pula ada kisah dari Adi bin Hatim, ketika awal pertama kali turun Al-Quran, ini juga sebagai faedah bagi kita bahwasannya di dalam ya mengambil hukum-hukum Al-Quran, di dalam menyimpulkan Al-Quran, itu harus sesuai dengan pemahaman. Yang pertama adalah pemahamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, memahami Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Kalau kita mampu, mana yang muhkam dan mana yang ini, mana yang mujmal dan mana yang mufassal. Ini mana yang sifatnya umum dan mana yang sifatnya khusus. Yang khusus menafsirkan yang umum. Kalau dalam Al-Qur'an tidak ada, maka wajib menerjemahkan Al-Qur'an, menjelaskan makna Al-Qur'an dengan hadis. Ya. Kalau tidak mendapatkan, maka dengan aqwalus sahabah. Kemudian para ulama setelah mereka di dalam menyimpulkan dengan kaidah yang mereka miliki, tidak boleh dipahami dengan pemahaman sendiri. Ya, oh maksudnya ayat ini demikian, maksudnya ayat itu adalah seperti itu. Tidak boleh. Ya, maka para ulama, ketika seseorang memahami Al-Quran kemudian tidak melalui jalannya, kata mereka, maka Al-Quran ini bisa berwarna-warni. Kalau yang membacanya khawarij, Al-Quran menjadi khawarij. Kalau yang membacanya orang mu'tazilah, Quran jadi mu'tazilah. Ya, kalau yang membacanya murji'ah, Quran juga jadi murji'ah. Ditafsirkan dengan pendapat masing-masing. Nah, kalau seandainya sahabat saja terkadang salah, selain mereka lebih utama untuk terjatuh dalam kesalahan, bagaimanapun gelar, ya, apa yang dimilikinya. Dari Adi bin Hatim, lamma nazalat hadhil ayah, dari Adi bin Hatim seorang sahabat, ketika awal pertama kali turunnya ayat, amatu ilai qalin aswad, aku bersengaja mencari tambang hitam, wa iqalin abyad, tambang putih, dua tambang, tambang hitam dan tambang putih, aku sengaja mencarinya. Faja'altuhu matahta wisadati, dan aku ambil, aku jadikan di bawah bantalku di malam hari. Faja'altu angdur fil lail fala yatabayyana faghadautu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mulai di malam hari, aku melihat kedua tambang ini, tidak ada yang tampak, yang hitam tidak tampak, yang putih tidak tampak, kata beliau. Kemudian di pagi harinya aku datang kepada Nabi, ya Rasulullah, turun ayat yang barusan ya kita dengarkan dan engkau bacakan kepada kami, bahwasannya kita disuruh makan dan minum sampai enggak melihat, atau sampai kita jelas melihat tambang hitam dari tambang putih. Nah, aku sudah mencari dua tambang ini, aku letakkan di kasur, di bawah bantalku, setiap malam aku lihat sampai pagi, ya, enggak terlihat sampai pagi, berarti masih bebas makan dan minum karena enggak terlihat di bawah apa atap rumah, cahaya bulan enggak masuk karena beda cahaya bulan dengan cahaya matahari, termasuk keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, keajaiban sinar matahari. Ya, bagaimanapun ditutupinya tembus. Tapi kalau cahaya lampu ketutup tabir sudah, setelahnya gelap. Tapi kalau cahaya matahari, ya tidak ada di siang hari kecuali apa, tampak semuanya. Ini apa? Mukjizat dan juga dahsyat daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sinar yang bisa menembus segala penjuru. Aku enggak melihat sampai pagi, ya Nabi. Makan dan minum sepuasnya. Maka aku pun pagi-pagi datang kepada Nabi dan menjelaskan hal itu. Maka Nabi mengatakan, innama dzalika sawadul laili wa sawadun nahar. Sesungguhnya itu bukan tambang. Nah, kalau orang yang menerjemahkan Al-Qur'an sendiri tanpa dibimbing dengan hadis, apa yang di pahami dalam hal ini khait secara bahasa itu tambang, ya tambang, nggak ada yang mengingkari, ya, tambang hitam dan tambang putih, boleh engkau makan dan minum dari sejak malam hari sampai tambang ini kelihatan, yang putih ini, yang hitam ini, kalau sudah kelihatan jelas berarti boleh, baru di situ apa kita menahan makan dan minum. Kalau tambang dan putih kita letakkan, jangan pakai lampu malam hari. Taulah, jangan di kasur, di tempat yang kira kita lihat. Sampai pagi enggak kelihatan itu, apalagi kalau daerahnya sedang daerah pegunungan. Kelihatannya pun samar-samar. Nah, di sini apa? Jangan engkau tercegah dari makan dan minum sampai jelas betul. Sampai jelas betul ini. Nah, ini mungkin pagi jam 7 atau jam 8 baru terlihat dengan jelas itu tambang. Di atas daripada itu masih tersamarkan, terlihat tapi tersamar-samar. Nah, ini kalau orang memahami Al-Qur'an dengan pemahaman bahasa, mengandalkan bahasa saja, tidak dibimbing dengan pemahamannya para sahabat, maka dia sesat di awal pertama kali baca Quran. Maka tersesatlah Syiah yang mengartikan Baqarah dengan Aisyah, mengartikan Baqarah dengan Umar, mengartikan nyamuk dengan Aisyah. Ya, apa? Daraballahu mathalan lil ladina apa? Yang menyebutkan ba'udhah fama fauqaha, ba'udhah nyamuk itu Aisyah katanya. Ya, seenak perut mereka. Mengartikan Baqarah dengan Umar, karena Umar ini Baqarah katanya sapi. Tidak tahu diri, kekuasaan yang seharusnya diambil oleh Ali direbut sama dia. bermacam-macam tafsiran yang menyesatkan di awal pertama kali baca Quran. Tapi maka beruntunglah kita. Tapi tumbuh ketika bersemangat untuk mencari din, ya, kita dibimbing dengan bimbingan para ulama. Termasuk daripada kebahagiaan dan juga apa? Minnah azimah, suatu pemberian dari Allah yang sangat besar. Athani aniyah, syarat yang kedua, rukun yang kedua daripada puasa adalah niat. Bi an yaksuda as-saimu bi hadzal imsaki 'anil muftirat ibadatan. Belum kita baca kan? Belum kita baca. Apa? Nah. Jadi seorang yang berpuasa bi an yaksuda as-saimu, bermaksud seorang yang berpuasa bi hadzal imsak, dengan menahan dirinya, ya, anil muftirat, dengan pembatal-pembatal tersebut, dari pembatal-pembatal tersebut, apa? Ibadatan lillah, sebagai peribadahan kepada Allah. Nah, di sini juga termasuk perkara yang harus wajib dipahami. Dia menahan makan dan minum tadi dalam rangka untuk ibadah, bukan untuk yang lainnya. Terkadang sebagian kita atau mendapati yang lainnya tidak mendapatkan nasi, tidak mendapatkan makanan sampai maghrib. Dalam hal ini dia menahan atau tidak menahan? Menahan. Tetapi niatnya bukan untuk ibadah karena tidak ada makanan. Apakah dia dapat pahala? Tidak. Dia tidak mendapatkan pahala apa-apa. Karena apa? Dia tidak makan dan minum, menahan dari makan dan minum karena tidak ada makanan. Taib. Dan tidak dia maksudkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi niat di sini penting untuk dipahami. Jadi barang siapa yang pagi hari Ramadan berniat untuk berbuka, dia cari warung tidak dapat sedunia ini. Sampai maghrib baru ada buka warung. Harinya yang dia niat untuk berbuka tadi enggak dianggap. Dia harus mengkodok di hari yang lainnya. Jadi kalau sudah berniat berbuka, cari makan enggak ketemu, aduh, enggak ketemu ini, sebentar lagi maghrib, wah saya puasa aja lah. Sebentar lagi maghrib, dirubah lagi niatnya untuk puasa saja. Nah, di sini apa? Sudah batal puasanya. Ya, tidak dilanjutkan puasanya dan batal. Harus dikodok. Maka dikatakan niat ini adalah dia meniatkan untuk menahan diri dari makan dan minum dalam rangka beribadah. Fa bin niyati tatamayyazul a'mal al-maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mal, wa bin niyati tatamayyazul ibadata ba'daha an ba'din, wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'daha an ba'din. Fayaqsudu as-sa'imu bihadha as-siyami imma siyamu ramadhani siyamu ramadhana aw ghayrahu min anwa'i siyam aw ghayruhu min anwa'i siyam. Wa dalilu hadha ar-rukni qawluhu sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawaa ila akhirih, muttafaqun alaih, min hadis Umar bin Khattab. Dengan niat itu bisa membedakan amalan-amalan untuk ibadah atau untuk yang lainnya. Dan dengan niat pula bisa membedakan mana adat, mana ibadah satu dengan yang lainnya. Sekarang kita sama-sama sholat dua rakaat. Nah, kalau orang yang berhujah niat itu penting, usolli fardhu subhi, usolli sunnatal qabliyah misalkan. Nah, ini penting. Coba sekarang bedakan. Kita sama-sama kalau enggak pakai niat, bagaimana kita bisa membedakan? Sebagian bertanya, yang sebagian mungkin belum paham, ada sholat apa namanya? Yang digabung-gabungkan. Jadi kalau kita masuk masjid, kita punya wudu, kita sholat tahiyatul masjid, kita belum qobliyah duhur misalkan. Nah, kita boleh menggabungkan tiga sholat ini jadi satu gerakan. Dua rakaat, tiga niat. Boleh. Sebagian bertanya, terus bagaimana niatnya ini? Usolli sunnah tahiyat ba'dal wudu, bingung. Ya. Ini bagaimana caranya seperti ini? Nah, di sini menunjukkan bahwasannya para ulama ketika membuat suatu kaidah itu akan menimbulkan beberapa masalah. Coba sekarang kita tanyakan, kalau usolli itu hukumnya wajib, terus bagaimana dengan ini? Sepakat semua madhab boleh kita menggabungkan ibadah-ibadah ini jadi satu. Coba sekarang kalau kita sholat, tiga sholat kita gabungkan dalam satu dua rakaat ini, gimana niatnya? Bingung kan? Menyusahkan diri sendiri. Terus bagaimana niatnya? Niatnya dalam hati. Kita niat badal wudu, tahiyatul masjid, qobliyah, selesai. Allahu Akbar. Jadi niat tersebut bisa. Nah, kemudian juga bisa untuk membedakan antara puasa sunnah dan puasa wajib. Sekarang kita mengqadha Ramadan, niat kita mengqadha ya, untuk Ramadan, bukan untuk puasa sunnah. Ini dalam hati. Demikian juga yang bisa membedakan mana kebiasaan dan mana apa ibadah. Dengan niat ikan terbedakan, ini yang dikatakan ibadah, ini yang dikatakan kebiasaan. Biasanya duduk-duduk tidak berpahala. Kalau duduknya tadi diniatkan untuk mencari ilmu, untuk zikir, berpahala. Nah, ini. Maka seorang yang berpuasa bermaksud dengan puasanya ini apa yang dia inginkan? Puasa Ramadan atau yang lainnya dari macam-macam puasa? Nah, itu pembedanya dengan niat. Dalilnya adalah firman apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amal itu tergantung, disesuaikan dengan niat. Amalan yang dikerjakan itu disesuaikan dengan niat untuk apa? Kalau ibadah menjadi ibadah, kalau kebiasaan menjadi kebiasaan. Wa inna malikulli mri'in ma nawa, dan seseorang itu mendapati apa yang dia niatkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.